kutu son ko wono ngandi rasa lara lan wirang iki arep watulno sapa pengen cerita tapi sing wani mengo kutu son kawono ngandi rasa lara lan wirang iki arep watulno sapa pengen cerita tapi sing wani mengo kembang ronceng urung munggah kuade merko wis ana welas liyane kembang rontok welas makinong kene undangan wis nyepiar urung nikah son kawono ngandi rasa lara lan wirang iki arep watulno sapa pengen cerita tapi sing wani mengo kembang ronceng urung munggah kuade merko wis ana welas liyane kembang rontok welase makinong kene undangan wis nyepiar urung nikah kembang ronceng porong munggah kuade merko wis ana welas liyane kembang rontok welase makinong kene undangan wis nyepiar worong nikahan cukup sepisan anggon son kelangan muka-muka riko namu seneng liat